dengan nama sayangku, karena kau telah hadir kembali untuk menebus sepi yang kau berikan saat engkau pergi. Kini cobalah untuk mengerti aku lebih dalam, agar kau tahu berartinya diri. Saat ku dapatkan cintamu.